Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Jendelanya dibuka aja Mas, biar enggak ngidupkan kipas. Jendelanya dibuka semua, pintunya dibuka lebar gitu. Jadi cukup angin pintu sama angin jendela. Ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, yakni tentang salatul janazati. Salat jenazah. Yang pertama kita baca syarahnya. Kemarin kita baca matan ringkasannya, sekarang penjabarannya. Masru'iyatu sholati alal mayyiti. Disyariatkan sholat atas mayit. Aku katakan, kata Syekh atau Al-Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, as-salatu alal amwati sabitatun subutan daruriyan. Salat atas mayit, jadi menyolati jenazah, itu sabitatun, tetap ada, tertera di dalam agama kita, dalam sunnah. Subutan darurian, dengan ketetapan yang sifatnya daruri. Daruri itu enggak perlu banyak meneliti. Seperti pengetahuan api itu panas, itu pengetahuan daruri. Enggak usah meneliti, enggak usah ya, pakai penelitian ini, penelitian itu. Semua orang tahu api itu panas gitu. Itu namanya daruri. Jadi kalau ilmu pengetahuan sudah singkatan daruri itu sudah gamblang jelas gitu. Orang mati itu disolati itu gamblang, seperti gamblangnya api itu panas gitu. Enggak perlu bukti, enggak perlu dalil kalau api itu panas itu enggak perlu. Semua orang tahu gitu. Maka kalau mayit disolati itu sudah seperti itu. Ya, mayit disolati itu seperti itu. Semua orang tahu orang mati disolati. Gitu. Bismillah. Min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabihi. Dari perbuatan Nabi, semua sahabat tahu. Dan perbuatan sahabat-sahabatnya, semua orang tahu. Nabi mensolati jenazah, sahabat-sahabat mensolati jenazah, gitu. Walakinnahu min wajibatil kifayati. Akan tetapi, solat jenazah itu termasuk wajib kifayah. Wajib kifayah itu wajib, tapi tidak untuk semua orang. Asal pekerjaan terselesaikan cukup. Itu namanya fardu kifayah. Yang penting mayit sudah ada yang menyolati, cukup. Gitu. Berarti sudah sah. Yang lain enggak nyolati, enggak dosa. Gitu. Walaupun ini tidak secara mutlak, tidak secara semua, ada mayit-mayit yang tidak wajib disolati. Nanti akan kita sebutkan, kita tambahkan. ada mayit yang enggak wajib disolati gitu. Tapi secara umum harus dipahami seperti ini dulu, sholat jenazah wajib kifayah gitu. Tapi ada yang enggak wajib disolati, ada yang haram disolati gitu malah, enggak boleh disolatkan. Secara asal fardu kifayah. Li'annahum qad kanu yusalluna 'alal amwati. Karena sungguhnya mereka para sahabat, sungguh mereka dulu qad kanu yusalluna 'alal amwati. Mereka mensolati mayit-mayit. Fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup, mereka mensolati jenazah. Wala yu'adinunahu, dan Nabi enggak diberitahu, Nabi enggak diajak. Berarti ini menunjukkan fardu kifayah. Sahabat tok yang menyolatkan cukup sah gitu. Nabi enggak diberitahu. Nabi enggak ikut menyolatkan. Seperti kama fi hadisi saudai, sebagaimana pada hadis sauda. Ya, hadis sauda. Sauda ini wanita budak hitam. Allati kanat takumu al-masjidah, yang wanita ini dulu takumu al-masjidah, tinggal di masjid. Jadi punya kemah di pojok masjid gitu, mungkin di pojok belakang itu ada ruangan kecil gitu untuk tinggal si wanita budak ini. Yang wanita ini membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam ya'lam lam yu'allim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya lam yu'allam, tidak diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal, wanita ini yang punya kemah di dalam masjid ini meninggal, Nabi enggak diberitahu. Illa ba'da dafniha, kecuali setelah dikubur. Setelah wanita itu dikubur, baru Nabi diberitahu gitu. Kalau wanita yang biasa membersihkan masjid Nabi meninggal dunia. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ala adantumuni gitu. Kenapa kalian enggak memberitahu aku gitu. Tapi di situ diringkas dalam riwayatnya yang panjang, maka akhirnya Nabi mengajak para sahabat untuk mengantar ke kuburnya, kemudian Nabi sholat jenazah di atas kuburannya. Yang akhirnya itu menjadi dalil, hadis ini menjadi dalil bolehnya kalau orang belum sempat nyolatkan jenazah sebelum dikubur, maka boleh menyolatkannya setelah dikubur gitu. Setelah dikubur. Dalilnya hadis ini, cuma di sini enggak disebutkan secara detail. Disebutkan secara sepotong hanya untuk menunjukkan bahwa sholat jenazah fardu kifayah. Disolatkan para sahabat, Nabi enggak menyolatkan. Kalau fardu ain wajib untuk semua orang, berarti semua harus nyolatkan. Tapi ini enggak. Nabi enggak nyolatkan juga enggak apa-apa gitu. Wa huwa fi sahih, dan ini di dalam sahih gitu. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahkan juga diriwayat ulama lain. Ini Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, At-Tayalisi rahimahumullahu jami'an. Itu dalil pertama kalau hukumnya fardu kifayah. Dalil kedua, kata Imam Syaukani rahimahullah, wa imtana'a minas sholati ala man alaihi dainun. Wa imtana'a, dan Nabi mencegah diri, ya, tidak mau mensolati atas orang yang memiliki hutang. Mati dalam keadaan punya hutang, Nabi enggak mau mensolati. Tapi Nabi menyuruh kepada sahabat lain, sallu ala sahibikum, solatlah atas saudara kalian ini. Tapi Nabi sendiri tidak ikut, menunjukkan fardu kifayah. Wa amarahum bi an yusallu alaihi, dan Nabi memerintahkan mereka, para sahabat, untuk mensolati atas jenazah tersebut. Jenazah yang punya hutang, dalam riwayat lain jenazah yang mencuri. Ya, jenazah yang mencuri. Dalam perang Khaybar. Ya, kisahnya di dalam perang Khaybar. Orang tersebut mencuri perhiasan musuh gitu. Jadi kalau perang itu, kalau ada harta dikumpulkan dulu. Jadi perang menemukan harta, harta itu dikumpulkan dulu. Namanya harta ghanimah. Setelah perang selesai, baru dibagi gitu, baru dibagi. Jadi enggak boleh ngambil sebelum dibagi, ya. Enggak boleh ngambil sendiri sebelum dibagi. Kalau dulu terkenalnya pasukan linggis, ya. Ketika ada jihad dulu, orang yang itu cari kesempatan dalam kesempitan, orang sibuk perang gitu malah ngangkuti barang-barang gitu. Ya, namanya pasukan ahlus sita wal jarah gitu. Tukang nyita dan tukang jarah gitu. Ahlus sita wal jarah gitu. Maka orang tersebut Nabi enggak mau menyolatkan, ya, tapi para sahabat diperintah untuk mensolatkannya gitu. Sehingga menunjukkan fardu kifayah. Kemudian kita lihat, kita tambahkan siapa-siapa yang tidak wajib disolatkan. Jadi dipahami secara hukum, solat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kecuali gitu, kecuali. Yang pertama adalah at-tiflu alladhi lam yablugh, anak kecil yang belum mencapai usia balig mati. Jadi tidak wajib disolatkan. Atau kurang dari itu, keguguran, ya. Jadi bayi keguguran, belum waktunya lahir sudah lahir. Kemudian mati. Maka itu juga tidak wajib disolatkan. Tapi bukan berarti enggak boleh. Kalau mau disolatkan monggo, silahkan. Tapi enggak wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW tidak menyolatkan putranya, yakni Ibrahim alaihi salam. Bukan Nabi Ibrahim, ya, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ibunya namanya Maryah Al-Qibtiyah, dari suku Qibti, sukunya Fir'aun. Ya. Fir'aun raja Mesir itu sukunya suku Qibti. Suku Qibti ini suku penguasa. Adapun suku budaknya Bani Israel. Bani Israel dijadikan budak gitu. Sukunya Nabi Musa alaihi salam. Nah ini Rasul dapat hadiah, ya, seorang budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah ini punya putra namanya Ibrahim, ya, namanya Ibrahim alaihi salam. Tapi beliau meninggal saat berumur yakni 18 bulan. Jadi masih kecil, 18 bulan, 2 tahun belum genap gitu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan gitu, dan juga Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang hasan. Adapun Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah mensahihkannya, kata Al-Imam Ibnu Hazm, hada khobarun sahih, ini berita yang benar. Yakni lafadznya, mata Ibrahimu Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal Ibrahim putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Ibnu Samaniyata Asyara Sahran. Dalam keadaan Ibrahim ini berumur 18 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkannya gitu. Anak umur 18 bulan sudah punya dosa? Belum punya. Ya, belum punya dosa gitu. Seandainya bersalah pun tidak terhitung dosa gitu. Anak 18 orang mainan lari-lari gitu. Sudah bisa lari, mukul orang gitu. Pakai palu gitu. Dueng gitu. Ya enggak dosa gitu karena belum balik gitu, belum sempurna akalnya. Gitu. Dan Nabi enggak mensolatkan putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para ulama mengambil istimbat hukum, anak yang belum mencapai usia balig tidak wajib disolatkan. Adapun disolatkan boleh, gitu, disolatkan boleh. Maka di bawah dari itu, asaktu, keguguran. Keguguran tidak wajib disolatkan, tapi boleh disolatkan. Kapan batasan anak keguguran boleh disolatkan? Keguguran umur berapa? Dulu sudah tak sampaikan. Bagian diacak. Sudah tak sampaikan dulu. Batasnya usia disolatkan keguguran umur berapa? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Jadi kalau keguguran sudah usia 4 bulan, maka sudah disyariatkan disolatkan, walaupun enggak wajib. Walaupun enggak wajib. Itu secara umum. Secara kehati-hatian, kapan keguguran disyariatkan disolatkan? Diacak aja ya. Untuk kehati-hatian. Kalau itu secara umum berdasarkan hadis yang Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. Kalau ini secara kehati-hatian, pendapat ulama yang berhati-hati, kapan keguguran disolatkan? Bantu yang baju hitam, kopiah hitam. Gak tahu. Masa lupa sih. Paling belakang. Kapan? Ya kamu yang noleh. Yang delik nanti setelah naik enggak bisa. Delik yang primen ya, biar enggak kelihatan. yang sembunyi. Berapa? Kapan disyariatkan disolatkan walaupun belum genap 4 bulan tapi sudah dalam rangka kehati-hatian disolatkan? Lupa semua. Yang bisa angkat tangan, santri. Enggak ingat semua. Ketika sudah berbentuk bayi, sudah ada telinganya, sudah ada tangannya, walaupun belum genap 4 bulan. Biasanya kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, 4 bulan kurang 10 hari sekitar itu. Bayi itu walaupun belum ditiup ruh, tapi sudah ada kepalanya, sudah ada kupingnya, tangannya, kakinya, sudah berbentuk manusia. Maka kalau sudah berbentuk manusia, untuk kehati-hatian di proses seperti proses jenazah, ya dimandikan, disolatkan, dikafani, dikuburkan gitu. Seperti itu. Kalau belum berbentuk, kan enggak disyariatkan, dimandikan, disolat, langsung dikubur enggak apa-apa gitu. Karena belum manusia gitu. Tapi kalau sudah berbentuk manusia, walaupun belum genap 4 bulan, sudah ada tangan, kaki, telinga gitu, sudah ada matanya, maka untuk kehati-hatian dirukti, diproses seperti prosesi jenazah gitu. Untuk kehati-hatian. Tapi secara hukum wajibnya itu ketika sudah ditiup ruh, yakni 4 bulan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang keempat gitu. Itu mayit pertama yang dikecualikan, enggak wajib. Yang kedua yang dikecualikan untuk disolati, ini tidak wajib disolati, sudah tersinggung sebenarnya di pembahasan sebelumnya. Ditebak siapa dia? Yang belakang. Siapa dia? Yang noleh. Siapa yang kedua ini? Sudah tersinggung di pembahasan sebelumnya. Orang kedua yang tidak wajib disolati siapa? Siapa? Mati syahid. Mati syahid. Orang yang mati dalam peperangan. Orang yang mati dalam peperangan tidak wajib disolati gitu. Tidak wajib disolati. Tapi disolati juga boleh gitu. Yang sudah hadisnya sudah tersebut di pembahasan yang sebelumnya gitu. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan, telah menyebutkan dua orang tersebut, walakin dalika layan fi masru'iyata sholati alaiha biduni wujub. Akan tetapi ini tidak menafihkan disyariatkannya sholat atas alaihima, atas kedua orang tersebut, walaupun tidak wajib. Itu benar. Nyolatkan anak kecil enggak wajib. Nyolatkan orang yang mati syahid enggak wajib gitu. Tapi bukan berarti enggak disyariatkan. Tetap disyariatkan sholat untuk mereka, tapi tidak wajib gitu. Seandainya enggak ya enggak apa-apa gitu. Itu dua orang yang dikecualikan. Berikutnya kembali ke kitab. Mahallu wuqufil imami inda sholati. Tempat berdirinya imam ketika sholat jenazah. Kata beliau rahimahullah, diingat-ingat ya, nanti tak tanya. Insyaallah, nek enggak lupa ditanya kalau kesempatannya ada. Jadi ditanya. Wa amma kaunuhu yakumul imamu khida'a ra'si rajuli wa wastil mar'ati. Adapun berdirinya imam sejajar ya, khida'a ra'si rajuli, khida'a itu di hadapan. Ini berhadapan, terjemah enaknya sejajar gitu. Sejajar dengan kepala mayit laki-laki. Wa wasta al-mar'ati, dan pertengahan wanita, di tengah-tengahnya wanita, sejajar dengan pertengahan wanita. Apa dalilnya? Fali hadisi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annahu shola ala janazati rajulin, bahwa beliau mensolati atas jenazah seorang laki-laki. Faqoma ingda ra'sihi, maka beliau berdiri di dekat kepalanya, dekat kepala mayit gitu. Falamma rufi'at, maka tatkala mayit itu diangkat, sudah selesai disolatkan, diangkat, dikubur. Utiya bijana zatim ra'atin, didatangkan jenazah seorang wanita ya, didatangkan jenazah seorang wanita. Fasolla alaiha, maka Anas bin Malik pun mensolatkannya gitu. Jadi orang di sana sering ada orang mati ya, di Arab itu, karena disolatkan di masjid gitu. Jadi orang umrah, orang ya, meninggal akhirnya di sholatkan di masjid. Jadi sebentar-sebentar, karena masjid besar, masjid raya gitu, masjid kota, sebentar-sebentar ada orang meninggal dibawa ke masjid gitu. Semenjak zaman dulu sampai sekarang gitu. Maka beliau pun menyolatkan. Faqoma wastoha, maka beliau pun berdiri di tengahnya ya, di tengah-tengah jenazah wanita, berarti sejajar dengan perutnya kurang lebih gitu. Setelah selesai, fasu ila andalika, maka beliau sahabat ini ditanya, karena sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang berumur panjang. Jadi Rasul meninggal, para sahabat tua meninggal, karena beliau termasuk sahabat yang masuk Islam ketika masih kecil gitu. Masuk Islam ketika masih kecil, masih puluhan tahun gitu. Ketika ibunya menjadi janda karena bapaknya Anas bin Malik meninggal. Jadi ibunya ini masuk Islam. Bapaknya Anas bin Malik, yakni si Malik ini, marah gitu. Marah pergi tanpa arah gitu, pergi jauh gitu, sejauh-jauhnya meninggalkan anak dan istrinya. Di perjalanan meninggal dunia gitu. Nah, Anas bin Malik ini sama ibunya diserahkan kepada Rasul untuk membantu Rasul, masih kecil gitu. Dan supaya ya belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan didoakan oleh Nabi berumur panjang dan beranak banyak. Dan umur beliau 100 lebih. Anak beliau juga 100 lebih gitu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kaya raya. Jadi hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sehingga para sahabat sudah pada meninggal, beliau ini jadi rujukan. Semua merujuk, bertanya, menuntut ilmu kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu gitu. Maka Ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mensolatipun, akhirnya ditanya. Fasu'ila an dalika, maka ditanya tentang hal itu. Faqila lahu, dikatakan kepada beliau, aha kadakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu ma'ar rajulu ma'ar rajuli haitsu kumta. Apakah begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika menyolatkan jenazah laki-laki seperti berdirimu? Gitu. Apakah berdirinya Rasul seperti berdirimu kalau jenazahnya laki-laki dekat kepala gitu? Qala, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjawab, "Na'am." Iya. Gitu. Iya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hasanahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, gitu. Seperti itu. Ada yang loncat kayaknya ya. Ada yang loncat. Aha kadakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu ma'ar rajuli haitsu kumta wa minal mar'ati haitsu kumta, gitu. Apakah Rasulullah berdirinya seperti berdirinya engkau ketika berdiri menyolatkan jenazah laki-laki dekat kepala, ketika menyolatkan jenazah wanita dekat perutnya? Apakah Rasul seperti itu? Gitu. Beliau menjawab, na'am, iya. Gitu. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan juga Imam Ibnu Majah, walabdu Abi Dawud, dan lafadz hadis ini adalah lafadznya Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Dalam lafaz Abu Dawud, aha kadakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala janazati kasolatika, gitu. Riwayatnya Abu Dawud yang ini ya, tadi keliru menerjemah. Dan lafaz Al-Imam Abu Dawud, apakah seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolati atas jenazah seperti solatmu, gitu. Yukabbiru alaiha arba'an, takbir 4 kali. Wa yakumu inda ra'sir rajuli, dan berdiri di dekat kepalanya mayat laki-laki. Wa ajizatin, wa ajizatil mar'ati, dan berdiri di tengah-tengahnya mayat wanita. Faqala na'am, maka Anas bin Malik menjawab, iya. Nah, iya memang Rasulullah seperti itu. Jadi perbuatan Anas bin Malik itu berdasarkan karena Rasul ya seperti itu, gitu. Itu dalilnya. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, min hadisi Samurah, dari hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, sholaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, atas jenazah wanita. Rasulullah mensholati jenazah wanita. Kemudian Samurah bin Jundab jadi makmumnya. Matat, yang wanita itu meninggal, fi nifasiha, karena nifas, karena melahirkan. Ya, nifas karena melahirkan. Jadi alhamdulillah dengan kemajuan zaman, mati karena melahirkan itu jadi jarang. Karena adanya biidnillah, yakni operasi sesar itu. Jadi ketika dulu orang mau melahirkan itu ya pokoknya ditunggu sampai lahir gitu. Biarpun ada kendala ini, kendala itu, enggak ada dokter, enggak ada rumah sakit. Ya ditunggu gitu. kalau orang yang jauh dari agama itu didukun kayak gitu. Jadi dekat tempat lahiran itu dikasih sesajen ini, sajen itu, sesajen ini, sesajen itu di kanan kirinya, biar lahirnya lancar gitu. Dan dulu banyak ibu melahirkan yang akhirnya meninggal karena mungkin ada kendala enggak teratasi. Biidznillah dengan kemajuan teknologi apa itu medis, ada operasi bedah itu lahir dengan selamat anak dan ibunya gitu. Dari satu sisi itu perlu disyukuri gitu. Dari sisi lain, terkadang orang itu mudah-mudah beroperasi, sedikit-sedikit operasi, sedikit-sedikit operasi gitu. Maka ini juga tidak bagus. Maka ketika orang itu hamil, si suami hendaknya banyak cari apa itu informasi mana dokter yang bagus, mana rumah sakit yang bagus, yang jujur gitu. Dan mana yang sedikit-sedikit operasi, normal juga operasi gitu. Jadi cari banyak informasi ke saudara, ke teman ya. Jadi memilih yang apa itu yang terbaik gitu. Jadi karena kaitannya dengan nyawa ya. Jadi memilih yang terbaik. Secara asal orang melahirkan itu ya seperti hewan gitu. Hewan itu memang kalau lahir ya lahir gampang gitu. Asalnya gitu. Cuma karena manusia ya, masa dibiarkan seperti hewan. Karena terbukti orang masih kecil sudah jatuh di pengantin, kemudian lahir malu, lahir di kandang sapi. Gitu, terjadi. Seperti itu. Lahir di kandang sapi. Setelah anaknya lahir gitu ya cuma dijerami gitu, nangis. Seperti itu. Seperti itu. Jadi memang asalnya teorinya seperti itu ya, kayak hewan. Jadi biarpun pun lahir gitu. Cuma manusia ada etika kan gitu. Jadi enggak perlu takut berlebihan gitu. Jadi enggak ada kendala apa-apa, ini harus USG, harus ini, harus ini, harus itu gitu. Sudah santai aja gitu. Nanti waktunya lahir ya lahir, enggak waktu lahir ada kendala ya ke rumah sakit selesai gitu. Tapi sudah bertanya-tanya mana bidan yang bagus, yang tidak mudah-mudah melempar ke rumah sakit gitu. Karena terjadi ya, kadang sudah mau lahir dilempar ke rumah sakit, akhirnya lahir di jalan ya, lahir di jalan. Jadi cari bidan yang pengalaman. Oh ini sudah pengalamannya lama, tahu ini kendala atau normal itu, paham karena memang senior kan gitu. Kadang seperti itu, dan itu sering terjadi. Enggak mau resiko, sedikit-sedikit dilempar ke rumah sakit. Di jalan lahir gitu. Seperti itu. Kadang diponis operasi, ternyata pindah rumah sakit, oh enggak operasi, normal gitu. Maka banyak-banyak cari informasi ketika hamil gitu, banyak tenang, banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jangan gelisah ya, jangan panik gitu, seperti itu. Toh sudah modern, kalau nanti bidan enggak bisa ya rumah sakit banyak dekat gitu. Di sana ada gitu. Jadi enggak perlu panik gitu. Dan memilih yang amanah ya, rumah sakit yang amanah, rumah sakit yang jujur gitu. Seperti itu. Ya, taunya dari mana? Ya tanya yang berpengalaman, yang sudah punya anak. Kamu istrimu dulu lahir di mana? Lahir di mana? Seperti itu. Jadi dengan seperti itu punya pengalaman gitu. Dan kalaupun toh takdirnya harus operasi, ya qadarullah, sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sabar seperti itu. Sabar dan bersyukur, alhamdulillah hidup di zaman yang modern. Kalau mungkin dulu lahiran seperti ini mati gitu mungkin teorinya, karena sulit. Tapi karena ada medis modern, biidznillah lancar. Tapi juga tidak apa itu, tidak bermudah-mudah. Jadi juga cari informasi, tawakal gitu. Seperti itu. Kembali kepada pembahasan, yakni wanita yang meninggal karena melahirkan. Ya, wanita yang meninggal karena melahirkan. Rasulullah sholat, faqama alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri sholat untuk mayit tersebut, atau mensholati atas mayit tersebut. Fi sholati, di dalam sholatnya, faqoma alaiha wastoha, maka beliau pun berdiri di tengahnya, ini di bagian perutnya. Wal khilafu fil mas'alati ma'rufun, akan tapi dalam masalah ini ada khilaf dan khilafnya ma'ruf. Wa hadha wal haq, tapi ini yang benar, ini yang benar. Kalau mayitnya laki-laki di kepala, kalau mayitnya perempuan di perut. Seperti itu. Sebelum kita tutup, 1-2 pertanyaan. Siapa yang tidak wajib disolati? 1. Yang pertama, siapa kalau mati enggak wajib disolati? Yang pertama, anak kecil. Yang kedua, nah ini tengah-tengah, belakangnya ini. Nah. Orang yang mati dalam peperangan, alhamdulillah. Ingat ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.